Adikku semangat ya. Oke, semangat. Edot semangat ya manggungnya ya. Semangat ya. Hatiku rasane loro. Nyawang kowe ra piro wong liya. Nangis keteloku remo aja rasaku. Kowe teko ninggal aku. Apa Bandung sini kita kenalin lagu barunya dari Garapan Mas Ulu ya, lagunya ada Cah Kerjo. Kemarin-kemarin saya dua kali udah keliru-keliru terus.